السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, di mana kita masih berbicara seputar dosa besar durhaka terhadap kedua orang tua. Hadis ini penting sekali untuk kita baca, para jamaah, untuk kita baca, kita pelajari, kita ambil hikmahnya, agar dalam menghadapi kedua orang tua kita, kita bisa mencapai derajat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setidaknya kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan tentang hal itu, maka kita berharap bahwa kita termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita ketika menghadapi kedua orang tua kita. Atau paling tidak, kita sadar ketika kita berbuat jelek terhadap kedua orang tua, sadar bahwa itu dosa. Dan ketika kita sadar bahwa itu dosa, maka akan tergerak pada diri kita, kita takut kepada Allah dan bertobat kepadanya dan memohon ampun dari dosa-dosa itu. Itulah di antara hikmah mempelajari tentang hadis-hadis tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Musaddad, telah berkata kepada kami Musaddad, qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ziyad ibn Mihraq, telah bercerita kepada kami Ziyad bin Mihraq, qala haddatsani Taisalah bin Mias, telah bercerita kepadaku Taisalah bin Mias, qala, berkata Taisalah, kuntu ma'an Najdah, aku bersama keturunan An-Najdi, An-Najdiyah, fa'asabtu zunuban la aroha illa minal kabairi, maka aku ditimpa dosa-dosa dan aku tidak melihatnya kecuali dosa-dosa itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi dia merasa telah melakukan dosa-dosa besar. Ya, padahal dosa-dosanya tidak besar, tapi karena dia memang saking takutnya kepada Allah, jangan-jangan itu dosa besar. Sebagaimana keterusan daripada hadis ini, aku tidak melihatnya kecuali dari dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika li ibni Umar. Maka aku menceritakan hal itu, aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar. Qala, maka Ibnu Umar berkata, "Ma hiya? Apakah dia? Maksudnya dosa-dosa besar yang kamu maksud?" Qultu kaza wa kaza, aku telah melakukan begini, begini, begini, begini dan begitu, kata Taisalah. Qala, Ibnu Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, ini bukan dosa-dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. wa qatlu nasmatin, dan membunuh orang tanpa alasan. Wal firaru minaz zahfi, yang ketiga lari dari medan perang. Padahal tidak ada komando untuk lari. Tapi kalau ada komando dari panglima misalnya, itu bukan termasuk. Ini enggak ada komando karena takut melihat pasukan lawan besar, maka dia kemudian lari tanpa ada komando. Ini dosa besar para jemaah. Kemudian yang keempat, wa qadful muhsanah, dan menuduh wanita mukminah dengan perzinaan. Menuduh wanita baik-baik dituduh berzina. Ini termasuk dosa besar. Di antara 9 dosa besar. Wa aklur riba, dan dosa makan barang riba. Dosa riba termasuk dosa yang paling berat para jamaah. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dengan sangat berat. Kemudian wa aklu malil yatim, dan yang keenam makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Kecuali kalau kita memang tidak mampu. Sementara anak yatim itu punya harta. Kita punya saudara mati dan hartanya banyak. Kemudian anaknya dititipkan kepada kita. Dan kita miskin. Maka kita boleh dompleng makan dari harta anak yatim yang kita kelola. Sekedar itu saja. Begitu anak yatim sudah dewasa dan sudah bisa diserahi hartanya, maka dilepaskanlah harta itu, diberikanlah kepadanya. Kemudian walhadu fil masjidi, dan melenceng di dalam masjid. Ya, berbuat kelencengan di dalam masjid. Bisa juga yang dimaksud melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam masjid. Wallazi yastakhiru, yang ke-8, dan orang-orang yang meremehkan orang lain, ya, yang merendahkan orang lain, menganggap remeh. Kemudian yang ke-9, wabuka'ul walidaini minal uquq, dan tangisan kedua orang tua karena kedurhakaannya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari dosa yang terakhir ini para jamaah. Sebab ulah kita, orang tua kita menjadi menangis. Ini termasuk dosa besar, kata Abdullah bin Umar. Qala li Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraku minan nar, apakah kamu takut dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata, dan kamu suka mau masuk surga? Qultu, maka aku menjawab, i wallah, ya demi Allah. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, ahayyun walidat, kata Ibnu Umar, masih hidupkah kedua orang tuamu? Qultu, aku menjawab, indi ummi, ya, aku masih punya ibu. Bapak sudah meninggal. Qala, Ibnu Umar berkata, fawallahi law alanta laha al-kalama wa at'amtaha at-ta'ama, maka demi Allah, jika kamu merendahkan kepadanya perkataanmu, ya, dengan berkata yang halus, ya, tidak kasar, dan engkau memberi makan kepadanya dengan makanan, latadkhulannal jannata, sungguh engkau pasti akan masuk surga. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar ini dijauhi. Qala Syekh Al-Albani sahihun, Syekh Al-Albani berkata hadis ini hadis sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Bahkan ada dosa besarnya dosa-dosa besar. Masya Allah, ya. ada dosa kecil, ada dosa besar, ada besarnya dosa-dosa besar begitu. Masih ada lagi. Dan ini yang diampuni oleh Allah dengan sholat kita, ya, ada pengampunan dosa, dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu seperti dosanya mata, dosanya pendengaran, dosanya mulut, ya, mulut suka ngerasani orang, suka bicarai orang, ini masih masuk ke dosa-dosa kecil. Ya, kemudian maksiat-maksiat yang biasa itu diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan iman kita saja. Ya, dengan iman kita sudah diampuni oleh Allah apabila iman kita benar. Kemudian diampuni oleh wudu kita, masya Allah para jemaah. Asal wudunya seperti sunnah Rasul loh ya. Banyak kaum muslimin umat Islam wudunya jauh dari sunnah Rasul. Hati-hati bapak-bapak yang selama ini memang belum pernah merasa belajar wudu sesuai dengan sunnah Rasul, segera tanya sama Ustaz Arif di sini. Cari di kitab Bulughul Maram hadisnya Utsman bin Affan. Bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudunya harus seperti wudu Rasulullah, tayamumnya harus seperti tayamum Rasulullah, kemudian mandi jinabatnya harus seperti mandi jinabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, yang enggak diterima wong enggak sama. Ya. Sebab segala sesuatu amalan kita di dalam Islam harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak yang hadir ini sudah merasa jinabatnya, mandi jinabatnya. Halo? Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sudah merasa mandi jinabatnya persis seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau belum, wajib mencari ilmunya, ya. Supaya apa? Supaya benar. Kata yang sepuh-sepuh, wah Ustaz saya sudah sepuh, Ustaz gak gitu-gituan. Iya. Lah kan meskipun sudah sepuh, meskipun sudah gak gitu-gituan, kan masih ada sunnah-sunnahnya mandi jinabat. Apa diantaranya? Jumat, ya kan? Jumat ada sunnahnya. Kemudian ketika apa namanya? Idul Fitri, Idul Adha di sana disunnahkan mandi jinabat. Juga kalau para sahabat itu para jamaah hampir setiap hari mandi jinabat. Ya, dalam rangka siapa tahu dengan begitu apa namanya? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena apa namanya? Yang namanya zina itu tidak hanya zinanya farji. Ada zinanya mata. Zinanya mata yang apa namanya? Pandang-pandangan, ada zinanya telinga, mendengar ya, pendengaran yang tidak baik, ada zinanya mulut. Ada zinanya penciuman, ada zinanya tangan, ada zinanya kaki. Cuman dosa zina yang paling besar adalah zinanya farji. Ya, saya pernah mendengar kisah para jemaah bahwa para sahabat itu ada yang hampir setiap hari mandi jinabat begitu. Karena memang ada perasaan ingin membersihkan dosa-dosa. Termasuk juga wudu kita harus benar sesuai dengan sunnah Rasul. Ketika kita membasuh kedua tangan, maka dosa-dosa kita rontok bersama air yang mercik-mercik itu para jemaah. Kemudian ketika kita berkumur, ya, caranya para jemaah ambil air, dibasuh dulu tangannya 3 kali sebelum dimasukkan ke gayung. Kalau pakai gayung, kalau pakai keran ya dibuka ketika perlu, ditutup lagi para jemaah. Jangan dibiarkan sampai habis kemudian airnya. Ya, dibuka, ngambil, ditutup lagi, dipakai. Dibuka lagi, ditutup lagi. Atau daripada balak-balik buka, buka tapi jangan terlalu keras gitu ya. Apalagi kalau keras itu gak mewadai biasanya. Karena terlalu keras. Yang bisa diwadai itu kalau sedang-sedang. Kemudian setelah itu berkumur. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Dihisap atau bersama-sama menghisapnya atau mulut dulu kemudian baru hidung gak masalah. Kemudian digebraskan ke arah kiri. Maka dosa penciuman, dosa mulut. Mulut ini banyak dosanya para jemaah. Banyak kerikil-kerikil api dari mulut ini. Ya, lekak ngomel gak enak, lekak ngerasani wong gak enak. Contohnya, ngerasani wong. Bapak-bapak punya langganan koran? Ada yang masih berlangganan koran? Oh, jangan para jemaah ya. Koran itu mulai dari halaman 1 sampai halaman 30. Maksiat tok lah pokoknya ya. Betul itu. Wong sak Jakarta habis sudah. se-Indonesia habis dirasani semua di koran itu. Aib manusia tertumpah di mana? Di koran-koran itu. Makanya banyak maksiatnya. Jadi dosa mulut jatuh bersama kumur-kumur yang kita semprotkan itu. Dosa penciuman. Kemudian setelah itu kita tambah lagi dengan membasuh muka. Tangan kanan ngambil, diberikan ke tangan kiri bersama-sama mengusap muka. Mulai dari sini, sampai sini para jemaah. Yang punya jenggot di sela-sela. Yang gak punya jenggot jangan dipaksa. Yeah. Jadi 3 kali. Ngambil air, diberikan kepada tangan kiri bersama-sama mengusap ke muka. Mulai dari ubun-ubun sini, sampai sini. Nah, ini 3 kali. Maka dosanya pandangan mata, dosanya muka seluruhnya habis bersama tetesan-tetesan air itu. Kemudian setelah itu membasuh tangan. Tangan kanan ngambil air, ditumpahkan, diterima oleh tangan kiri. Dan diratakan. Nerimanya jangan begini para jemaah. Nerimanya hanya sampai sini kemudian diputar. Nanti yang sini belang. Gak kena air yang sini nanti. Ngambil air, ditumpahkan begini, diterima oleh tangan kiri, diratakan. Jangan lupa siku harus sempurna. Ya, terus diratakan. Berapa kali? 3 kali. Kemudian tangan kanan ngambil air, diberikan ke tangan kiri, diterima oleh tangan kanan sampai ke siku. Terus kemudian diratakan oleh tangan kanan. Ya, sampai al-barajim. Al-barajim ini ruas-ruas ini. Ini harus di ini. Ruas-ruas. 3 kali. Maka dosanya tangan rontok bersama percikan-percikan air yang netes itu. Kemudian setelah itu tangan kanan dimasukkan bersama-sama dengan tangan kiri mengusap kepala. Mengusap, bukan basuh loh para jemaah. Mengusap mulai dari ubun-ubun. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari kepala bagian depan. Summa zahaba bihima, kemudian dijalankan dengan keduanya. Ila qafahu, sampai jitok. Sampai tengkuk. Summa raddahuma, kemudian kembalikan lagi. Ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat semula. Ya, kalau untuk ibu-ibu perempuan boleh sekedar ke belakang boleh, ya. Jadi dari depan ke belakang saja boleh. Kita juga boleh, ya. Kemudian langsung karena di tangan ini masih ada air, masih ada basah-basah, langsung dimasukkan ke dalam telinga telunjuk ini, kemudian diusap ling-ling yang ada di dalam ini sampai yang luar ini, kemudian bagian atasnya oleh ibu jari. Sekali saja, marrotan wahidah. Kemudian kaki para jemaah, kaki mulai dari ujung kaki, tangan kanan ngambil air, ditumpahkan, diterima oleh tangan kiri, diusap dulu bagian bawah diusap ya, sampai ke mata kaki, kemudian diratakan ke ruas-ruas juga. Jadi begini caranya, ini air kita berikan ke tangan, diterima oleh tangan kiri, ini oleh tangan kiri dibersihkan bagian bawah, kemudian sampai ke mata kaki. Nah ini para jemaah, jangan kurang dari mata kaki. Kalau kurang, biasa sholat wudunya. Lebih banyak lebih baik. Ya, lebih banyak lebih baik. Kemudian kaki kiri, tangan kanan ngambil. Kemudian kaki kiri, tangan kanan ngambil, diberikan begini. Oleh tangan kiri, diterima juga, digosok bawah kakinya. Diputar-putar begini sampai mata kaki. Kemudian digosok-gosok bagian atasnya, bagian ruas-ruas jari digosok-gosok. 3 kali. Maka dosa kaki, melangkah-melangkah-melangkah, maksiat, dosa kaki jatuh bersama tetesan air yang netes dari kaki kita. Makanya Rasulullah kalau berwudu para jemaah atau mandi jinabat, beliau gak mau pakai handuk. Kenapa? Kalau dipakai handuk nanti gak netes airnya. Ya netes tapi gak seluruhnya. Eman. Karena diserap oleh siapa? Oleh handuk. Diminum oleh handuk. Rasulullah kalau pas mandi jinabat atau wudu dikasih handuk, dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Kemudian hanya dikipas-kipas saja. Ya. Karena ternyata dikipas-kipas itu apa istilahnya? Diciprat-ciprat gini para jemaah. Ternyata cipratnya malah apa? Wah malah banyak, malah beruntung. Ya, berapa tetesan itu? Ini. Jadi kepala juga kan ada airnya. Kepala diginikan, diperes dengan tangan, kemudian diginikan. Subhanallah, banyak proses. Ini membawa dosa-dosa semuanya. Ya, banjir dosa kita keluar. Ini manfaat wudu ya. Ini di antara pengampun-pengampun dosa. Kemudian di antara pengampun dosa lagi al-mamsya ilal masajid. Jalan menuju ke masjid-masjid Allah. Satu langkah menghapus satu dosa sekaligus mengangkat satu derajat. Bapak-bapak coba sekali-kali dihitung langkahnya dari rumah menuju ke Baitur Rahman-nya. Sekali-kali. Ya, yang rumahnya di sana misalnya dihitung 1 2 3 4. Mana Pak Waluyo? Besok Pak Waluyo coba dihitung ya. Nanti cerita ada berapa ribu langkah gitu. Ya, 1 2 3 4 5 sampai pas di masjid, pas di tempat sholat berapa gitu. Maka sekian itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan sekian itu pula derajat diangkat oleh Allah. Subhanallah. Faedah jalan menuju ke masjid. Ya. Di sini tidak ada satu hadis pun bagaimana kalau pakai sepeda motor. Enggak ada ya cerita pakai sepeda motor ya. Makanya saya punya pendapat itu ya. Kalau misalnya bapak-bapak pakai sepeda motor ya mungkin dari pojokan sana sengaja jalan kaki. Supaya dapat ini ya. Ya sengaja dari jalan belokan sana turun dituntun ya. Ya entah dianggap apa oleh tapi memang sengaja kepingin apa? Kepingin langkah kaki itu ya. Terus kalau pakai sepeda motor gimana? Ya paling tidak niatnya ya. Niatnya sudah berpahala. Kemudian setelah jalannya menuju ke masjid saja sudah ampunan dosa para jemaah. Belum lagi sholatnya. Sholat 5 waktu. Dari satu sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya seperti sekarang sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, gak ada kajian, gak ada apa. Pulang ke rumah. Di jalan ketemu maksiat. Namanya maksiat di mana-mana ada. Wah, di pinggir-pinggir jalan ternyata ada maksiat di sana. Kemudian begitu sholat isya datang. Ya, jenengan datang lagi ke sholat ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Maka dosa-dosa tadi hilang. Ya, dihapus habis oleh sholat isya kita. Begitu juga seterusnya antara isya sampai subuh. Makanya Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau sholat isya para jamaah boleh di sini kapan-kapan dicoba. Rasulullah itu sering kalau sholat isya itu kapan? Ya jam 10 malam. Halo? Dicoba jam 10 malam Pak Waluyo. Kenapa? Rasulullah sering. Ya terkadang memang terkadang jam 7, terkadang jam 8. Ya, terkadang memang menunggu orang yang datang. Begitu sudah penuh, meskipun masih sore ya sholat begitu. Tapi sering-seringnya sholat jam 10 malam. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak ingin sesudah sholat isya itu masih ada acara. Masih ada bincang-bincang. Masih ada ngobrol. Apalagi cangkruan di warung gila. Sis. Ya, setelah habis maghrib ada dosa. Kemudian datang isya diampuni dosa-dosanya. Habis isya sholat subuh masih lama datangnya sudah cangkruan. Kemudian di sana ngobrol maksiat lagi. Subuh masih kurang berapa jam itu? Malaikat maut datang. Halo? Malaikat maut datang bawa apa? Bawa dosa lagi lah. Ya, habis sholat isya dosa lagi. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu sering-seringnya, pokoknya acara mereka. Habis sholat isya sudah tidak ada acara sudah. Rencana apa? Program mereka habis sholat isya apa? Tidur. Kenapa? Karena mereka nanti jam 1 bangun lagi. Jam 1, ada jam setengah 2, ada jam 2, ada jam setengah 3. Rata-rata jam setengah 3. Tapi kalau para sahabat, rata-rata jam 1-an para jemaah. Mereka baca surat yang panjang-panjang. Ya mereka hampir, kalau saya katakan barangkali 99%. Saya tidak mengatakan 100% karena manusia biasa para jemaah. Para sahabat itu yakin 99% sholat malam seluruhnya. Jadi mereka langsung tidur. Kenapa? Persiapan sholat malam. Karena sholat malam itu program utama setelah sholat 5 waktu. Afdalus sholati ba'dal maktubati sholatul lain. sholat sunnah yang paling utama setelah sholat lima waktu adalah sholat malam. Para sahabat Nabi dan para sahabatnya para jamaah menghadapi sholat malam itu benar-benar istimewa sekali. Istimewa sekali. Rasulullah apalagi sampai kakinya bengkak. Ya, ada juga di antara mereka habis sholat isya, ya karena di rumah sudah dicukupin, istri sudah, apalagi sudah pensiunan gitu ya. Jadi ada di antara salafus saleh itu habis sholat isya, tidak turun dari masjid karena sibuk sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai subuh. Begitu subuh ditutup dengan witir. Ada yang begitu. Berapa rakaat? Wallahu taala alam. Mereka tidak ngitung. Mungkin 100 rakaat, mungkin 200 rakaat. Ini para imam terutama. Ceritanya seperti itu hidupnya. Ada juga yang satu malam cuman satu rakaat tapi menghatamkan satu Quran. Ya, kayak Umar bin Khattab. Ini dikisahkan. Juga Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan hampir setiap malam para jemaah. Hampir setiap malam. Pernah pembunuh Utsman itu mengincar Utsman bermalam-malam. Mengincar diincar gitu, ternyata masih sholat, masih baca Quran ternyata. Diincar lagi, masih berdiri sholat. Sehingga enggak jadi-jadi membunuh. Karena memang Utsman punya kebiasaan sholat satu rakaat menghatamkan Quran. Sehingga kelihatannya, loh kok masih belum selesai sholatnya? Berdiri terus begini. Karena belum khatam ini. Kalau kita kan setiap malam kan acaranya apa? Khos, khos, khos. Artinya apa? Khusus, khusus. Tidur. Ya, itu kalau kita. Ya, para sahabat. Sholat malam itu istimewa sekali para jemaah. Sampai dikatakan zukiya min tawim. Orang yang punya berdiri malam panjang begitu. Kemudian di samping sholat lima waktu, termasuk penghapus-penghapus dosa kecil, yaitu apa namanya? Jumat, ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat termasuk pengampun dosa-dosa. Dari Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya ditambah lagi oleh Allah. Apa namanya? Ditambah tiga hari. Ditambah tiga hari. Jadi ampunan dosa selama satu minggu ditambah lagi tiga hari. Ini khusus bagi siapa? Khusus bagi pahala sholat Jumat. Khusus bagi pahala sholat Jumat. Ditambah lagi tiga hari. Jadi kalau setiap seminggu sekali para jamaah, kalau setiap seminggu sekali kita diampuni dosa-dosa kita, ditambah lagi tiga hari, kira-kira kemana dosa kita para jamaah? Habis ini. Ada dosa pengampunan dari wudu, ada dosa pengampunan dari jalan kaki menuju masjid, ada pengampunan dari sholat lima waktu, ditambah lagi pengampunan sholat Jumat. Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya ditambah lagi bonus tiga hari. Kalau kita istiqomah setiap seminggu sekali mesti sholat Jumat, kemana dosa kita? Habis para jamaah. Ada lagi ampunan setahun. Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Maka Ramadan yang akan datang mengampuni dosa setahun. Ini luar biasa. Orang yang beriman para jamaah, kemuliaannya sungguh luar biasa. Ampunan-ampunannya sangat banyak sekali bagi orang yang beriman. Belum lagi ada puasa-puasa sunnah yang mengampuni dosa-dosa. Termasuk puasa Arafah ya. Mengampuni dosa setahun yang sebelumnya dan dosa yang sesudahnya. Kemudian puasa apa itu? Tasu'ah ya. Yang mengampuni dosa setahun lamanya. Jadi banyak sekali pengampun-pengampun dosa itu para jamaah. Bagi orang yang beriman. Bahkan imannya sendiri ketika benar itu pengampun dosa. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Kalau kamu datang kepadaku nanti di hari kiamat dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa. Ya. Summa lakitani walam tusyrik bi syai'a. Kemudian kamu berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak syirik sedikit pun, meskipun syirik kecil. La ataituka bi quradiha maghfiratan, kata Allah. Sungguh aku akan mendatangi dengan sepenuh bumi itu pula ampunanku. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya juga sepenuh bumi. Kira-kira habis apa masih ada para jemaah? Habis. Makanya langsung masuk surga. Ya, ampunan, ampunan. Kecuali kalau syirik, maka memang syirik hati-hati para jemaah. Hati-hati dengan dosa syirik. Jangan coba-coba meskipun syirik kecil. Syirik kecil saja jangan. Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa meskipun syirik kecil. Hanya perbedaannya, kalau syirik kecil masih belum kafir. Tapi syirik besar keluar dari Islam. Ya, kalau syirik besar keluar dari Islam. Syirik kecil belum keluar dari Islam. Contohnya sekedar riya. Sekedar pamer. Ini syirik kecil ya. Atau gantung-gantung jimat, ya, bawa hekal, ini masih dianggap apa syirik kecil. Atau tatoyur, ya, berinisial, mau berangkat, wah kok ada burung, apa biasanya? Burung perenjak, cipur, itu. Orang-orang jauh dan ciper-ciper yang ada di depan rumah kita, waduh kok ada burung perenjak, gak jadi berangkat akhirnya. Nah itu syirik juga, ya, tapi belum sampai syirik besar ya. Mimpi dicopot ulo, bingung. Waduh, dicopot ulo, bingung. Sudah umur 70 tahun, mimpi dicopot ulo. Padahal orang Jawa itu takwilnya gimana? Nek mimpi dicopot ulo, getini tambah ake, bakal teko? Jodoh nih, katanya. Tuh, sudah umur 70 tahun, jodoh yang mana? Gitu ya. Ya, itulah ya. Gara-gara mimpi, gak jadi berjalan. Kenapa? Waduh, saya tadi mimpi jatuh, katanya. Ini juga bagian dari tatoyur ya, tidak boleh dalam Islam. Kemudian ini dosa syirik ya, dosa syirik kecil pun jangan para jemaah, diupayakan berlindunglah kepada Allah dari dosa syirik. Adapun dosa besar yang tidak syirik, maka hanya diampuni oleh Allah dengan taubat nasuha. Jadi dosa besar termasuk yang saya sebutkan tadi, di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh. Terus di hadis lain juga mencuri, minum khamr misalnya, lari dari medan perang. Ini dosa-dosa besar yang besar dan tidak diampuni oleh sekedar wudu. Ya, tidak diampuni oleh sekedar salat, tidak, melainkan harus taubatan nasuha. Taubat kapok temenan ya. Tobat nasuha itu kalau kita terjemahan, tobat kapok temenan. Ada tiga syaratnya para jemaah, ada tiga syaratnya. Yang pertama, an yukli'a anil maksiyati. Hendaknya benar-benar mencabut diri dari maksiat itu. Wis kapok temenan, gak balik maneh. Ya, merasa takut benar pada Allah. Ada niatan untuk tidak sama sekali. Jadi misalnya bapak-bapak masih jadi panitia misalnya. Panitia maksiat. Ya. Panitia maksiat. Begitu ngaji-ngaji, tiba-tiba acara ini maksiat. Langsung mengajukan proposal, saya berhenti. Saya berhenti dari tugas saya. Begitu para jemaah. Ya langsung pulang sudah, berhenti sudah. Ini namanya mencabut, benar. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha. Harus ada penyesalan atas perbuatannya. Menyesalkan. Menyesalnya bukan sekedar menyesal ya. Sampai benar-benar merasa gak selamat sudah. Yang ketiga, di antara syarat apa namanya, taubatan nasuha, an ya'zima an la ya'udza ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak kembali lagi selama-lamanya. Untuk tidak kembali lagi selama-lamanya. Jangan tobatnya tobat kapok lombok, kata orang Jawa. Ya. Tobat kapok lombok itu seperti apa? Jenengan meskipun sambelnya pedes, besok ya golek maneh. Sudah tahu itu pedes, menit apa maneh, Bu? Endi sambel Ibu? Padahal sudah pedes gak karuan, itulah. Jangan tobat kapok lombok, jangan. Ya. Benar-benar untuk bertekad tidak akan kembali lagi selamanya. Soal nanti tiba-tiba lupa, tahun depan tiba-tiba keserempet dosa lagi, itu urusan lain. Karena manusia ya, manusia terkadang ingat, terkadang enggak ingat. Ada lalai ya, manusia kadang ada lalainya. Tapi paling tidak terhadap dosa yang sudah terjadi, harus ada tiga tekad ini. Kalau itu dosa besar ya. Fa in fukida ahadus salatati lam tasihha taubatuhu. Jika tiga hal ini tidak ada pada dirinya atau tidak lengkap, maka belum taubatan nasuha. Pertama apa tadi? Mencabut diri ya, tidak lagi. Ibarat jadi panitia gimana? Langsung mengajukan apa? Pengunduran diri. Saya berhenti begitu. Enggak usah terus-terusan. Terus menyesal dengan sangat. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi. Dan ini kenapa kok seperti ini? Ini artinya tidak boleh main-main para jemaah. Syaratnya tidak ada main-main. Yang tahu hati kita. Ya, yang tahu hati kita itu. Dan Allah, ya. Hati kita dan Allah yang tahu. Ya. Kalau hati kita masih ada munafiknya, ya pura-pura berhenti padahal masih ingin lagi, kan masih belum tuh namanya. Belum sungguh-sungguh namanya. Inilah taubatan nasuha, ya, untuk dosa besar. Adapun dosa-dosa selain itu para jemaah, dosa-dosa selain yang sembilan tadi, ya Masya Allah, wudhu kita, berjalan menuju masjid, kemudian sholat kita, jumatan kita, puasa kita, belum lagi kemudian amal-amal kebaikan kita itu. Itu pengampun-pengampun dosa para jemaah. Termasuk pikiran yang baik, pikiran yang jernih, itu pengampun-pengampun dosa. Karena dengan pikiran yang baik, dengan akhlak yang baik, kita akan selamat dari noda-noda dosa. Kalau akhlaknya baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Qala al-imam al-Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Hisham ibn Urwah an Abihi, dari Hisham bin Urwah dan dari bapaknya. Dia berkata, waqfik lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan, sayap kerendahan, minar rahmati, dari rasa kasih sayang. Ya, minar rahmati, dari rasa kasih sayang. Qala, kemudian Abu Nu'aim Hisham bin Urwah berkata, la tamtani min syai'in ahabbahu. Janganlah kamu melarang atau menahan dari apapun yang dia sukai. Nah, ini maksudnya para jemaah, agar kita sebagai anak, apa yang disukai orang tua selama itu tidak maksiat. Nah, saya suka sop-sopan. Dikaitnya sop-sopan gitu ya. Ada orang tua biasanya sukanya apa? Jenengan yang sudah sepuh-sepuh, kalau ada cucu biasanya minta apa? Cukono duren gitu ya. Nah, misalnya minta dibelikan duren atau misalnya belikan soto, misalnya apa yang disukai selama kita mampu. Makanya para jemaah, saya sendiri sampai hari ini sering berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami kemampuan, berilah kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, kemampuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Minta saja, ya minta saja kepada Allah, karena memang itu penting. Di sini sampai jangan kamu tolak, jangan kamu larang kesenangannya. Ya tentunya selama enggak maksiat ya, selama enggak maksiat. Ya, dan selama tidak bertentangan dengan kesehatannya. Tapi kalau bertentangan dengan kesehatannya jangan, sudah divonis oleh dokter enggak boleh makan sate, minta sate aja. Ya, setelah itu mati kejang. Karena apa namanya? Stroke akhirnya. Banyak tetangga saya itu banyak mati stroke ya, karena apa? Gejala awalnya apa tadi? Sate ternyata. Wah, kalau makan sate itu sak piring entek. Wah, akhirnya setruk para jemaah. Padahal masih umur 60 tahun itu setruk sampai mati gitu para jemaah. Ini. Jadi kalau dokter sudah memutuskan jangan memakan pantangan-pantangan, ya sudah, anak enggak boleh nurutin. Ya dicoba diganti dengan yang lain gitu. Ya, selama masih mampu dan memang apa namanya layak untuk dia, maka di sini dikatakan la tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan kamu melarang sesuatu yang keduanya menyukainya. Turutin maksudnya. Qala Syekh Al-Albani sahih. Hadis ini sahih. Kemudian hadis yang ke-10, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qabisah qala haddatsana Sufyanu an Suhail bin Abi Shalih an Abi, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda la yajzi walidun walidahu, seorang anak tidak akan bisa membalas kedua orang tuanya illa an yajidahu mamlukan, kecuali ketika dia mendapati orang tuanya itu budak, ya, seorang budak, fayastarihi fayatikahu, lalu dia membelinya lalu dimerdekakannya. Hanya itu saja para jamaah. Ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya juga sudah menerangkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kebaikan kedua orang tua. Sampai ketika ada seseorang di zaman Ibnu Abbas pergi haji dari Yaman sampai ke Mekah, digendong orang tuanya para jemaah. Wah, kalau dari Yaman ke Mekah orang tuanya digendong, kira-kira perjalanan berapa hari kira-kira para jemaah? Ya mungkin sampai 100 harian para jemaah. Berhenti begitu. Sebentar berhenti. Mungkin jarak 1 kilo berhenti lagi para jemaah. Begitu sampai di Ka'bah tawaf. Pada saat tawaf itu ketemu dengan Ibnu Abbas dan bertanya. Diceritakan kisahnya bahwa demikian digendong orang tuanya sampai ditawafkan ini. Pertanyaannya di antara maknanya, apa aku sudah bisa membalas kebaikan kedua orang tuaku? Maka kata Ibnu Abbas, demi Allah tidak bisa. Kata Ibnu Abbas, demi Allah tidak bisa. Meskipun setetes air susunya begitu. Saking beratnya para jemaah. Artinya kata Ibnu Abbas tidak bisa. Karena menurut Rasulullah di sini cuma satu saja. Ya. Menurut Rasulullah cuma satu saja. Yaitu ketika orang tuanya statusnya budak, kemudian dimerdekakan. Jadi dari tenggelam di bawah tanah, diangkat. Makanya hanya ini saja para jemaah. Ini menunjukkan bahwa orang tua tidak main-main. Paling tidak kalau kita ngerti ilmunya para jamaah, insya Allah kita akan berusaha. Suatu ketika nggak bisa, usaha lagi. Kenapa? Sudah ada ilmu pada diri kita. Bahwasanya orang tua itu berat, ya. Apabila kita tidak berbuat baik kepadanya, berat dosanya. Kita belajar bicara dengan apa namanya, bicara pelan. Bicara rendah, ya, misalnya dipanggil Giba Nopoba. Ini suatu ketika mungkin berat. Saya sendiri terkadang enak sekali gitu ya. Setelah berdoa itu biasanya setelah berdoa para jamaah, ya Allah berilah saya kemampuan, ya Allah, tiba-tiba saja enak gitu ya. Enak. Ridwan, enak sekali gitu ya. Suatu ketika mungkin lupa berdoa. Allah hukum. Ridwan, Nopo. Nomor. Wah, itu sudah bentak para jamaah. Wah, sudah dosa itu para jamaah. Sudah yakin itu dosa itu sudah. Wah, luar biasa. Makanya intinya ketika ditolong oleh Allah, enak. Saya sendiri merasakan ketika ada pertolongan dari Allah, semuanya jadi mudah. Ya, enak. Semuanya bisa jadi mudah. Ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit saya teruskan dengan jenis-jenis dosa besar para jamaah. Dalam hadis lain, an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair." Nah, ini yang saya maksud tadi, dosa besar di atas dosa-dosa besar. Dosa besar di atas dosa-dosa besar tadi. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara besar-besarnya dosa besar, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Nah, kok bisa ya? Lihat berikutnya. Qalu, para sahabat bertanya. Karena para sahabat itu baik-baik dengan kedua orang tuanya. Wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya itu bagaimana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Seseorang mencaci bapak atau orang tuanya seseorang yang lain. Kemudian orang lain tadi karena merasa bapaknya dicaci, dia balik mencaci bapaknya. Nah, ini yang disebut melaknat kedua orang tuanya, para jamaah. Wa yasubbu ummahu, dan seseorang mencaci ibunya orang lain, fayasubbu ummahu, lalu dia pun mencaci ibunya. Misalnya apa kalau orang Jawa, para jamaah? Kalau orang Jawa biasanya kalau mantul-mantul gimana? Bapakmu bedongmu. Ini betul ya? Orang Jawa biasanya, orang Malang, orang Sidoresmu enggak pernah begitu gitu. Orang Malang itu kalau mantul lang ke temannya itu, bapakmu bedong, dijawab gimana? Yo bapakmu dewe. Nah, ini contohnya para jamaah. Ya bapaknya pincang, bapakmu pincang, ya bapakmu sendiri. Ini namanya melaknat orang tua orang lain, kemudian balik ibunya dilaknat atau bapaknya dilaknat. Itulah yang kata Rasulullah, di antara dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Remeh saja, bapakmu bedok, ya bapakmu dewe. Wah, ibumu ireng, misalnya, ya ibumu dewe. Waduh, ini para jamaah, ini termasuk kategori apa? Melaknat kedua orang tua, min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Wa tsabata fi sahih, dan telah tetap di dalam hadis yang sahih, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya merupakan kekufuran. Mencaci sesama muslim, jangan sampai para jamaah, karena muslim dengan muslim adalah bersaudara. Sudah azan? Belum ya? Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min akbaril kabairi, di antara dosa-dosa besar yaitu irdur rajuli al-muslimi al-muslima was-sababatani was-sababa. Di antara dosa-dosa besar yaitu seseorang mengungkap kehormatan orang Islam yang lainnya, atau menunjuk dengan kedua jari atau dengan satu jari. Jadi menuduh misalnya, atau meremehkan, melecehkan, termasuk mengungkap kehormatan seorang muslim di depan umum misalnya, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh dosa besar masih banyak lagi, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita ungkap satu persatu supaya kita selamat darinya. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi nikmat, diberi rahmat, bisa mendapat derajat birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.